Mitra bisnis, Tempo menulis pemerintah sepertinya putus asa dalam mencari solusi pengaturan BBM bersubsidi hingga sepertinya harus melibatkan MUI yang berencana mengeluarkan fatwa haram penggunaan BBM bersubsidi. Wacana pembatasan BBM untuk menghemat anggaran sebenarnya sudah dimulai sejak tahun lalu, namun sampai sekarang pemerintah belum memiliki keputusan konkret. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan ekonom Umar Juwara. Pak Umar, apa komentar Anda? Ya kalau anggaran sih berat ya, walaupun pemerintah masih bisa cari pembiayaan itu kan dengan dia bisa aja menerbitkan obligasi lagi gitu ya. Defisit masih sekitar 2,1% PDB. Cuma kan yang jadi masalah kan jadi semakin tidak rasional tuh, karena semakin banyak anggaran untuk subsidi. Nah itu yang jadi masalah. Nah kalau secara rasional ekonomi sih ya sebenarnya harusnya ada penyesuaian kan. Pemerintah sudah membuat satu simulasi antara kenaikan 500 ribu rupiah per liter gitu yang pengaruh terhadap inflasi dan pada masyarakat pada umumnya tidak terlalu berat gitu. Dan secara anggaran juga menjadi lebih rasional gitu. Tapi kelihatannya pemerintah belum mau menaikkan harga BBM, jadi membiarkan subsidi lebih besar. Yang mau dikontrol itu adalah konsumsi BBM-nya tetap pada 38,6 juta kiloliter. Sebenarnya mana yang lebih efektif, mengontrol penggunaan atau melakukan penyesuaian harga? Ya kalau mengontrol tuh nggak pernah ada yang berhasil ya. Itu kan selalu ada lubang-lubang yang untuk lolos dan ada kemungkinan penyelundupan gitu, karena harga di sini kan lebih murah dari harga di luar. Nah yang efektif ya sebetulnya adalah menyesuaikan harga, tinggal yang dipertimbangkan itu adalah sejauh mana pengaruhnya terhadap inflasi dan beban kepada masyarakat, lalu kemudian golongan miskin itu adalah diberikan subsidi langsung, kompensasi. Itu yang sebenarnya lebih efektif gitu. Berarti lebih baik dilakukan penyesuaian harga ya Pak? Kalau menurut saya begitu, lebih baik disesuaikan secara bertahap gitu. Terus kemudian juga program-program yang sifatnya subsidi langsung dilakukan. Soalnya kalau tidak, nih kecenderungan harga ini kan tinggi ya. Ya itu akan memberikan beban yang semakin besar dan kebijakan itu menjadi tidak rasional kan. Masa dia kita akan sekarang udah 96 triliun lebih untuk subsidi BBM. Nah ditambah lagi 30-an triliun atau 40-an triliun dah 130-an. Itu kan jadi nggak rasional gitu. Padahal kalau kita itu bisa untuk program-program pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, itu kan lebih langsung gitu. Demikian Umar Juwara, saya Dinda Natasha.